الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أفقهنا في الدين وعلمنا التأويل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد مسلمين المسلمات رحمكم الله سلو كنا ممحكا سبحانه النبي سورة الأحزاب marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dan kita niat hadiahkan, sedekahkan kepada ruh almarhum Al-Ustaz Abu Bakar Awang yang dipertua Persatuan Ulama jadi pertua Persatuan Ulama Negeri Kedah. Sahabat awam kembali ke rahmatullah pada hari ini dan telah disimpan di merah lepas asap dan Al-Fatihah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung pada malam ini ayat 53 di mana saya tidak akan membahaskan ayat 50, 51 dan 52 kerana ketiga-tiga ayat itu adalah merupakan hukum-hukum yang khusus bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kepada kita boleh mengambil mafhum daripada tiga ayat itu, iaitu di antaranya berhubung dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi beberapa keistimewaan oleh Allah, antaranya mengahwini akan kawanan-kawanan perangnya seperti Juwairiyah, seperti Safiyah binti Uyah Al-Aqdam, pemimpin anak pemimpin Yahudi. Rasulullah juga boleh berkahwin mengahwini raih anak, iaitu hamba jariah dia, mengahwini Maryam Al-Ibati yang dihadiahkan oleh Raja Mesir kepada Rasulullah, iaitu Raja Mawquf yang menghadiahkan Nabi akan seorang jariah, iaitu yang bernama Maryam Al-Ibati. Termasuklah raih anak yang telah ditulis oleh penulis-penulis biadab dan buang hajar di dalam surat khabar beberapa tahun yang lepas, bagaimana Nabi punya bundik bernama Raihana. binatang yang kuat-kuat menghina Rasulullah sesuka hati mereka. Bunding itu tuan-tuan boleh faham makna bahasa yang putus tak tahu. Kau dahsyat tak dahsyat makhluk dia juga. Orang dituduh Nabi sedemikian. Yang tulis pula orang Islam. Orang Islam yang perangai macam Iblis dan Syaitan. Sebab itu tak boleh kita kata Nabi punya putih. Alhamdulillah. Ini bukan Maharaja ni, Maharaja Cina yang punya putih yang ramah. Dia seorang Rasul yang tuan-tuan kita semua kena faham. Maka raih anak itu adalah jariah. Kita sebut dengan bahasa adab jariah. Dia itulah hamba suruhan yang dihadiahkan oleh orang kepada Nabi dan Allah bagi izin Rasulullah kahwin dengan mereka. Di samping 9 isteri Nabi yang sah, yang Nabi kahwin secara sah, maka di sana ada jariah, di sana juga ada isteri yang Nabi kahwini daripada tawanan perang seperti Juwairiyah dan juga Safiyah. Maka Raihanah dan Mariah al-Tibeti adalah jariah. Ini adab sopan supaya jangan menuduh Rasulullah seperti tuduhan yang dilemparkan oleh mereka yang berniat jahat. Kemudian di sana ada hukum berhubung dengan khos untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada dia nak kahwin ke, dia nak tangguhkan perkahwinan, itu hak Rasulullah. Oh ya Allah, terus pada ayat ayat ke 51, nak tangguh ke, nak kahwin ke, itu hak Rasul kepada jariah dan juga tawanan perang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah sampai kepada peringkat ayat 52 datangnya suatu hukum bagi Nabi, iaitu tidak boleh lagi Nabi mengakwini perempuan-perempuan yang lain setelah Nabi memiliki 9 orang isteri ini. Hukum itu khas untuk Nabi. Kenapa tak boleh dah? Sebab kata mufassir, adalah Rasulullah, adalah 9 isteri itu telah pun menyatukan kesetiaan mereka untuk bersama Rasulullah dalam keadaan Nabi beri mereka pilihan, iaitulah sama ada mahukan dunia dan segala isinya ataupun mahu bersama Rasulullah dan menghadapi kepayahan hidup. Dan kita dah baca dulu isteri-isteri Nabi, ada yang teringin nak pakai gelangan, ada yang teringin nak pakai perhiasan. Kalau tengok isteri sahabat takkan pakai gelangan, yang isteri Rasul tak ada apa. Maksudnya mereka jumpa Nabi, mereka macam protes, mereka tak. Nabi kata pun ikut-tutuhi dengan ayat dan dunia. Wazir kata patah alaih umatya' kunna wa usabrih kunna sarahan jamina. Kita dah baca dah ayat. Nabi kata boleh, kalau nak gelap nak gelap naik kaki boleh, masyarakat aku ceraikan kamu. Usabrih kunna, aku bebaskan kamu. Aku ceraikan kamu dalam keadaan kamu ambillah galemah yang kamu nak. Boleh? Kalau tak jadi bini aku, jadilah macam berpadu. Lalu menangis semua isteri Nabi dan bertaubat mereka kepada Allah. Jadi kata ulama, bila Allah turun ayat la yahillu lakal nisa, tidak ada lagi atas kamu perempuan lain setelah 9 orang dengan makna 9 itu dikira isteri wanita yang paling baik buat Rasulullah, maka tak payah nak kahwin. Itu hukum khas. 3 ayat itu 50 sampai 52 adalah ketetapan hukum yang khusus bagi diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat 53 itulah ayat yang baru saya baca, kerana ada hukum yang boleh kita ambil daripada ayat 53. Permana Allah subhanahu wa ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إله ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. خمسة ويكون إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. Baik, ayat 53 dan 54 adalah beberapa hukum yang boleh kita ambil daripada asbab penurunan ayat ini. Baik, kita bahas dulu ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi, yakni menunggu makanan masak kerana hendak makan bersama, kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jadwal, bukan dengan menunggu-nunggu masa sajiannya. Bersama-sama ayat ini adalah di antara jenis-jenis ayat yang termasuk di dalam ajaran syariat, yaitu ajaran mulia yang mesti ada terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat di dalam surah-surah yang lalu, kita akan bertemu banyak ayat-ayat yang mengarahkan para sahabat, sebab turunnya ayat sekali itu mengarahkan para sahabat supaya memiliki adab sopan yang tinggi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah juga kita yang ketika menziarahi Rasulullah di Al-Madinatul Munawwarah. di antara ayat yang kadang boleh kita kongsi bersama. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwaakum shalah. Ayat 12 surah Al-Mujadalah. Ambil ayat ini cross-refer dengan ayat 53 surah Al-Maqdah. Di mana ayat 12 daripada surah Al-Mujadalah adalah merupakan ayat yang buruk dalam menjaga adab sopan dan menangkap nilai martabat seorang insan yang dipilih Allah menjadi rasul. Kenapa ayat 12 Al-Mujadalah diturunkan Allah? Adalah kerana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in wa radhiyallahu begitu bebas berjumpa Nabi, keluar masuk rumah Nabi, kadang-kadang jumpa Nabi ketika Nabi nak tidur, Nabi nak tunai hajat dia bersama isteri dia. Nabi juga manusia yang punya tanggungjawab sebagai suami. Ada di antara sahabat yang masuk jumpa Rasulullah berserta benda-benda remeh, benda tali, benda kutui, buat rumah tak jadi, orang sembah juga dengan Nabi. Ini Rasul anak cinta dengan dia, benda besar sesuai sifat dia. Awak tuan-tuan pergi jumpa Perdana Menteri, nak cinta tak ditarik. Tuan-tuan berjumpa tadi, kau sembahkan mereka. Bangsa kita jumpa pada kau sembah Islam Al-Bari, walaupun Islam Al-Bari dah dijauhkan dunia. Siapa? Mereka tahu. Punya susah nak jumpa setiap politik, setiap kanan, setiap sulit. Dan tapi Allah punya macam tinggi tinggi. Setiap sulit pula, setiap sulit satu, setiap sulit dua. Oh, setiap politik, dan bahaya. Setiap asbah, dan bahaya. Setiap primati, dan selain Allah. Banyak dia, itu gaji. Politik kita yang berat dan perkawasan dan berkempe itu sesuatu politik. Serta apa tidak tinggi alam. Serta pribadi adalah bisik pada orang, bisik kaki kan, refleksologi kan, adalah. Serta sulit, ya itu siapa dia? Punya kami, mereka dikonti tadi. Alhamdulillah. Cuma muncul biasa, walau dia dan menteri, dia masuk dunia itu bin Rasulullah kepada sebab dari untuk putih kepada sebab untuk apa kaki pun kacau dia dekat malam Allah malam maka Allah bawa turun ayat ke-12 surah Al-Mujadalah. Allah buat disiplin undang-undang. Allah kata hei orang jenak Al-Mujadalah belum dibaca ayat. Hei orang beriman, idza najaitum ar-rasula, kalau kamu nak jumpa Nabi yang kalimah najaitum, najah, najwa, najwa mana berbisik, timbang-timbang lah, timbang-timbang bisik, benda tak terang lah, sebab bini Nabi dah tidur, Aisyah dah tidur, najaitum, najah, najwa, najah, najah, najwa, najwa pada bisik. Kalau kamu nak bisik-bisik dengan Nabi aku, atas berat bisik-bisik, kau mahu nama, tak apa-apa, apa kamu? Najah, najah itu murah. Kalau kamu nak bisik-bisik dengan Rasul aku, nak tembak-tembak dengan Rasulullah punya mesra, mulai hari ini kata Allah, fakot di. Hendaklah kamu memulakan membuat imamnya dengan fisikan itu dengan solat. Dibanding suatu waktu tengok cara Allah tapi sebab yang banyak datang berpelapak mereka berapa ini yang banyak datang jumpa Nabi ialah orang-orang miskin yang tak butuh waktu lalu bila Allah letak mudah-mudah siapa nak jumpa Nabi aku kenapa di suatu waktu apa jadi berkuranglah orang jumpa Nabi sebab sahabat yang mungkin tak jadi dia jumpa Allah tapi makna yang pertama ialah jumpa Allah tapi anak jumpa Nabi aku hendaklah makhluk di bainaya daina juwaku sodakoh ini kata bimpermi dulu. Kalau nak ceramah habis berbimu, tidak yang mari bukan. Dan betul, habis bulu lender, contoh. Habis tiket bulu nak tengok bola ke apa. Anak syukur Nabi aku, kena ambil tiket dulu. Kena ambil lender dulu. Apa tiket lendernya? Salah. Pas tak ada duit, soalnya dia. Jangan syukur Nabi aku. Dia tetap. Yang kedua, bila kata baju salah apa? Nak jumpa juga Nabi tapi susah payah cari duit bagi juga berapak apa makna? Maknanya jumpa tu bukan jumpa main-main sebab nak cari duit dibagi berapak takkan memang tetapi punya susah mencari duit berapak semua kena berapak takkan nak tembak benda-benda mimpi dengan Nabi mesti tembak benda-benda Allah sebegitu Allah jangka jangka maka bila turun ayat sahabat miskin menanti hak kaya waktu ini banyak nangis sahabat-sahabat miskin sehingga nak datang ayat lain panggilan kandilu maafilmu suara bahagian Allah Allah Rasulullah lalu kata Allah dan tak boleh kata Allah dan boleh mencuri paling sahabat lalu datang ayat lain Allah kata tak boleh ganti daripada suara Allah itu ialah aflimu suara dirikan suara bahagian dalam zakat keluar zakat kalau mampu Allah Allah Rasulullah bahagian kepada Allah dan Rasulnya gembira paling sahabat miskin setelah mula berdiri maknanya apa? Macam tu Allah jaga para Rasul tak salah sahabat kalau kita jadi sahabat kau selepas keluar selepas keluar kan kita ke rumah kita sebelah tunggu bagaimana kemah ketik ketik orang kalau kita ke sebelah lama bagaimana ketik nanti nanti ada anak sembang tak ada tip. Macam mana? Tu Rasul bayar sampai tahap Allah meletakkan hubungan. Jadi maksudnya ada dengan Nabi dengan buat begitu. Jadi baik. Baik. Allah dan dia wafat. La tadkhulu buyutan Nabi. Tengok ini. La tadkhulu buyutan mu jangan masuk buyut rumah-rumah Nabi dekat daripada rumah jangan kamu masuk ke rumah Nabi dalam keadaan bukan kata satu rumah saja tapi rumah-rumah bahagia buyut dijalan-jalan maknanya rumah-rumah dalam rumah siapa dalam keadaan mengapa jadi mukrah kebahasan dia walau nampak dia jaman tapi dia datang dengan rumah tidak rumah-rumah tak ada demokrasi baik Allah kata jangan kamu masuk ke dalam rumah Nabi menunggu makanan maka kerana hendak bersama dijemput untuk menghadiri zaman, bukan dengan menunggu masa saja. Ini ada bila disebut satu rumah, satu buyut dibahas dengan satu rumah, walaupun buyut itu jamak kecil, rumah-rumah. Sebabnya ialah kita kena balik kepada asbabun nuzul. Sebab nuzul ayat ini adalah berhubung dengan suatu peristiwa perkahwinan Nabi. Perkahwinan Nabi berkahwin dengan Zainab binti Jahsy pada tahun kelima Hijrah bulan Zulqa'dah. Tahun kelima Hijrah Zulqa'dah Rasulullah berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Ini sebab kemuliaan ini. Kahwinan wali maksudnya Rasul. Tuan-tuan, selamat sejahtera. Dawa-dawa tu kita pilih. Ucaplah kita. Setelah hari ini sampai lah kira-kira. Dia kebaikan ke hidup. Maksud. Alahkan semakan. Tentuan bila kata penuhi. Ia di bulan Zulhijjah. Bila kita juga penampilan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia saksi surah Al-Fajr. Wal-Fajr. Walailin asyr, demi fajar dan demi malam yang 10. Walailin asyr, malam yang 10, asyr 10, layalin jama, malam-malam, demi malam-malam yang 10. Itu apa yang tafsir? Malam-malam yang 10 itu ialah berulur malam pertama Zulhijjah, sehingga malam ke-10 Zulhijjah, iaitulah 1 Zulhijjah sehingga 9 Zulhijjah. Lalu kata Ibnu Abbas adalah 9 hari setelah ini sunat berpuasa. Ada hadis juga sunat kita berpuasa 1 Zulhijjah, 39 Zulhijjah sampai hari hukum. Terus kita boleh puasa 9 hari terus pada bulan Zulhijjah. Sebab itulah yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas walayalin asyr, ayat kedua surah Al-Fajr. Itulah terus boleh puasa 9 hari. Dia kenal bulan-bulan bulan itu di macam tumbang. Dia mengenal kena imbang itu dulu. Dia. Imam Ghazali kata boleh awal puasa sunat, kata Imam Ghazali. Pintu nak jaga hati kawan boleh. Pintu ni habak kalian minta aman aku puasa sunat. Aku main aku nak lagi aku mati lah. Nampak itu nak pergi. Tapi, apa itu? Boleh habak kalian aku main iman. Pasal kita akan lagi dalam mawa. Tapi aku puasa sunat minta maaf. Aku dosa banyak berbunyi dosa. Aku puasa sunat minta maaf aku duduk. Habis. Tapi kita tak boleh buat iman ini. Dia punya nasi untuk dalam saya selidikkan batu. Untuk sejauh dengan isu lagi tahu. Kita masuk dah. Allah yang profil kita pun. Saya masuk dalam di pinggang. Di pasal ikan itu dengan isu. Allah tak payahlah. Saya nak makan dengan teman-teman juga. Lama kali ini aku berdaya kasi sudah kasi besti. Kalau kena batuk tak tahu ni bukan kena boleh uji tapi kasi besti yang dekat tapi uji kasi tak kira main tempat dalam ni pun kita duduk dalam resko duduk dalam tempat-tempat berumur air kita tak buat boleh buat tidak habis boleh Allah saya tak mampu pada mampu dengan jalan di kawal berpira di rumah pengedua, pengedua sekolah pulang, sekolah berambut di kawal suatak saya tiga minggu gaji di sekolah air saya tak pergi tak kena raya di sini tak bisa sampai lepas gaji di mesti air kita tak pergi kena pahaya umur jatuh oleh pergi juga dia tak buat tu entah itu dia dah buat ke dalam dia punya sedap Allah. Oh tu, macam boleh tuan-tuan kuasa. Apa kata? Kau tinggi iman kuasa, benefit, tak terbakti. Aku cerita, makna yang boleh. Dah kita nak kuasa, kena pula usir dan boleh ikuti sekolah. Kena buat dalam mana, maka kena timbang pula. Kuasa tu sudah. Memenuhi undangan tadi, sekiranya tak ada wudhu, itu kan hak yang Nabi sebut. Kalau sakit, ya lah, doakan dia. Kalau mati, dia kiri, dia berkubur. Kalau bersih, doakan dia. Nabi sebut dalam hadis, kalau dia berkubur, kita mimpi. Kalau tak ada wudhu, kalau tak ada benda-benda maksiat, muka dan sebagainya, pi. Hati kita pi. Dalam keadaan, kita kena fikir, memenuhi undangan itu lebih besar daripada waktu sunnah itu. Fikir sama tahun depan takkan nanti nak nikah lagi, tahun depan tu hijab main pula apa tu dia kena timbang ni bila satu trip tu hijab dia kira tu wali dia kira tu tak boleh lah dia kira tu wali lah kalau boleh buat kain tapi alhamdulillah saya yakin ada yang tak larang buat. Ketuhi bertimpa-timpa atau kita kena timpah kira-kira. Baik, maknanya bila dijemput perintah Allah, dijemput makan ketuhi di rumah Nabi. Itulah pun perkahwinan Zainab binti Jahsy dengan Rasulullah. Kita dah baca dulu bagaimana Zainab binti Jahsy diarahkan oleh Rasulullah kawin dengan Zaid bin Harithah. Akan Zainab tak sedap bodoh-bodoh, pantas Nabi. Akhirnya Allah marah, Allah turunkan ayat 36 surah Al-Ahzab. Kita baca ayat itu. Maka bila turun ayat itu, maksudnya Zainab pun akun, Zainab ni perempuan bangsawan, adik dia syuhada, syuhada Uhud, Abdullah bin Jahsy. Abdullah bin Jahsy itu adiknya, syuhada Uhud. Mereka golongan bangsawan. Kita orang ada kenamaan, orang ada nama. So, bila nak kahwin dengan Zaini, ada sikit-sikit hati itu. Zaini budak suruhan dia. Zainab kata pun tak mahu lah Zain, bukan dia sombong tak. Aku cia mereka bukan Rasul. Aku tak mahu lah Zain, aku nak kaham, kata Zainab. Aku nak kahwin dengan Ham, aku tak nak Zain. Nabi kata mana boleh aku suruh dengan Zain kan aku. Oh tak, tu lah yang tiga perundang. Surat Al-Azhar, makanya aku kahwin. Allah dah hati tak wabat kenal tuan-tuan maaf. Kita kata macam tak macam kahwin kena paksa. Macam lah. Walaupun Allah dan Allah, saya nak tak apa nak kenal. Tak apa lah pun juga. Sudah-sudah hati kita, Nabi lama dia. Dia Nabi lama, Zainab binti Jahsy. Terhadap tunai lah, hanya Zainab binti Jahsy untuk menjadi isteri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari dia kami dikenduri kami. Wali Matur Haul, kenduri kami bagi Rasulullah dan saya. Baik, lalu Allah bawa turun ayat. Sebab turun tak lagi, saya nak say. Saya nak bahaya awal. Allah kata, bila kamu dijemput, maka tak lala tak sepui umur Nabi. Jangan kamu masuk rumah Nabi untuk menunggu-nunggu makan. Jangan. Sebab nanti kau kumis tu. Kita tak apa. Kita tak apa. Kau rumah bebek untuk bebek tu. Kita pun masuk. Tekwa, kata si putih je. Eh, kita tak. Tempat-tempat makan Oi, lama mutak dalam ni. Ya Allah, tingkah tak faham sudah. Aku bahasa sampai ni tak faham. Faham sudah. Dia pun manusia, dia musuh. Butuh lama sahabatnya. Lama mutak. Tapi, dah tunjuk isyarat bau nanti. Tambah-tambah kan? Nanduk, kita pukul. Apa Nabi pun? Nabi pun bangun, masuk dalam diri. Nabi pernah bangun, kata pukul muslim, masuklah ke dalam diri. Tiba-tiba, bila Nabi masuk ke dalam diri, keluar-keluar, bangunlah sebahagian sahabat, tinggai tiga orang yang kita kamu. Ketika tiga orang ini. Ayah Nabi termasuk diri, hamba kamu sudah lah. Dan kita pintu ni, ayah benar. Orang kawan ini, menteri dia mati. Tinggai menteri dia. Dia main dengan semua saya, Ustaz. Ajak si nak nikah, mohon dia tahan si mohon berdua pun. Saya kata tak apa lah, nikah. Tak ada manusia, dia ni orang dalam manusia ni, kursi mati. Kursi mati, jawabannya. Ada tengok baju pun tak bersuh. Oh, baju pun dia macam keluar pada hutan, tak bersuh. Kau lupa tak ada besar-besar, kejauh berlumpur apa semua. Tinggi ada jatah, anak jatah pada yang keluar pada sawana, dia akan berlumpur baju. Dia gosok, belakang pak dia tidak berlumpur. Nak jatah. Kau dia pergi jumpa baju, kita tak nikah. Lalu saya kata, ada kau? Kita berpaham maksudnya, ada kau? Akan tentu ada tak, orang si. Sudah ada Ustaz di tengok. Tapi itu ala Yusuf. Bila Ustaz beri. Dan pula kita lihat. Dia pergi tengok perempuan itu. Pergi tengok perempuan itu. Dia pergi tak tak kenal. Pasal kawan ini dia berusaha masjid. Dia lihat di kedai. Dia tengok. Dia tengok. So dia tak nak berbantu. Dia simpan yang pulih. Dia tengok. So kawan dia yang dia tengok. Dia tengok itu. Sulit. Tak henti. Dia tak membantu dia kalau mempunyai batu itu. Tak henti. Masuk tolak dengan usaha baik lah. Tolak usaha baik. Setelah bulan itu, mari pulang. Pindah tengok orang pindah tunggal. Oh, kena. Oh, kena pandai. Ada upah, tapi itu ada upah. Umur dalam 40 lebih itu. Jandalah tak satu. Danak dan kek dan kek tikar tikar kan sentara terang yang dipertingkatkan dulu mimpi tapi kacau dan dalam hampir kita usik lah namun si namun kita pun di semua masyarakat kita nanti kan saya akan nikah dia sekitui semua kanan para penuhi masyarakat pada kakisah. Saya pun pindah makan, pakai dan kompak berjiti. Oh, kita mereka 12. Dan kawan sudah tiang tu, ya Allah. Empat tahun sudah lama. Empat tahun sudah dekat kaki apa? Dekat kaki isya, dekat kaki dimasukkan. Dekat kaki isya, empat tahun sudah. Kawan nak mau berbunuh. Aku jawab, dia apa? Sudah. Yang kata mungkin malah kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tak pula kita pun tiga orang yang mengatakan muslimah maka Allah menurunkan ayat ini kata-kata tu dihancurkan oleh Rasulullah, wafat Rasulullah lagi akan bunuh pulak. Kalau tak turun ayat Allah semua kuasa tak tunggu lagi, nak kenal dengan Allah, tak usah minta. Itu dia. Maknanya, kalau kita menjadi hukum, apa dia? Kata ulama, sekiranya kita bertamu rumah orang, saya datang rumah sana, tembak, hampirnya hampir, katalah sahabat suci, besok dia nak pergi semua, hanya tembak belum lagi, bunuh belum. Kalau sekolah pagi, anak sifat berbentuk tiga pagi. Ibu patuh oleh Nabi, dia nak apa, dia malu. Maka kata ulama, sekiranya orang yang bertemu, yang kita datang rumahnya, membebankan orang rumah, membebankan tuan rumah, yakni tak ambil makhluk, tak pakai. Bahawa kawan ini untuk nak kerja, kawan ini untuk nak di sekolah, yang datang rumah berdosa. Dia Islam, dia jaga sampai perasaan orang. Halal, tengok, agak-agak berbelah, mata dia pun agak-agak pun dia agak belah. Kenapa kita tak jaman nak ayam besok, nak jaman dia? Madu dia. Kita pun nak main dengan SDP, banyak. maka Nabi Muhammad yang itu sahabat terlalu malu. keluarlah lagi di orang tadi pada tamu. Sesungguhnya yang demikian ini menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga ia merasa malu hendak menyatukan perkara itu kepada kamu, sedang Allah tidak malu dalam menyatukan yang Allah buat. Allah kata Nabi yang susu yang malu. Ibarat kesempatan Nabi Nabak yang buat belakang berkira Nabi malu sama itu depannya sahabat berjuang muhur, berjuang badan depannya sahabat yang sama-sama hijau tak kena sampai suara tapi sahabat pula ialah rumah Nabi. Allah berkata-kata rumah suhu lagi dia tak tahu pada ketika itu habis dia punya tiga kita merusul kalau cuma kau tak lagi dia merusul kena jatuh dia tidak maka Allah kata Nabi yang tujuh dia maju tak boleh tahu tetapi itu simpan ayat-ayat dia maju dia tinggi sehingga Aisyah kata Nabi itu lebih pemandu daripada gadis kampung. Aisyah semua Rasulullah itu dia punya pemandu lebih kanak gadis kampung. Kami kampung tentang segi bukan gadis ada gadis pingitan gadis kampung tentang segi nak melamar orang kampung saya pengalaman di melamar orang banyak gadis lah buat banyak pada kita yang nikah kita Allah. Apalah dengan jalan kita nak cuba tahu rakan di kampung dan lembu bersepak mengajar sama sebel lah dia nak mengelak kita mencok dia sebel lah masuk pula kadang-kadang kita berhenti kita betul bimbing saya masuk kita ujar kampung lecah kita tak boleh masuk lecah kena pakai jalan kaki. Tak berapa pun tak minum isi, tak pilihkan. Wih, orang kampung, main kita lalu, rumah-rumah pilih belakang tu, hutan, pokok, sungai, rumah-rumah pilih, tidak arti, mudah. Orang dah lalu, tak dapat sesuatu, kita lari. Orang malu, dia tak cuba, sebab kita lepas lari. Tak ada orang kampung, malu. Ganti bandar, dia naik motor, dia cuci belakang semuanya, kita pasti sudah ada kerjaan, jadi dia tidak pagi. Berapa kali kita berkali-kali, bangka bukan yang rusak dan rusak belakang ke kantor itu. Jadi dia peluk yang nak duit kita. Oh, orang pagi, Pak Dengan, saya tak tahu pagi ini dia mampir apa. Kamu punya bukan. Oh, tak ada malu. Ada yang berjalan di kesukaan dengan orang dan suara jumpa kita tak hormat hormatlah biar baca balon agak paham dan agak apa tak agak pagi dan kebala pagi walaupun itu bagi pagi tak pernah kau tu belum tadi mau belum itu belum tak belum itu terasa dalam keadaan itu waktu orang maknanya bezalah gadis kampung dengan gadis bandar pemandu dia sendiri. Tuan-tuan Rasulullah kata Aisyah jadi mandu dengan itu baik nak bayang berkuman Allah mandu je nanti Allah Nabi di mandu nah Allah kata kalau Nabi nak kias-kias yang patut-patut Nabi tak pergi mandul ada lagi di jalan semua masuk kamar Alhamdulillah. Oh, jadi Allah kata aku tak malu. Aku tak malu mengatakan yang hak kata Allah. Iaitu maksudnya Allah tegurlah. Aku tak malu nak kata yang benar kata Allah. Iaitu kamu mesti bangunkan tinggalkan Rasulullah. Hadir pun ayat baik, satu. Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka dan sebalik tadi. Tuan-tuan, hukum ini berlaku sampai siang. Apa itu? Pertama, bagi isteri-isteri Nabi, ayat ini ditafsirkan apabila sahabat mereka nak meminta sesuatu daripada isteri Nabi, maka Allah memerintahkan supaya beradalah isteri Nabi itu di baris Nabi. Maka itulah keistimewaan isteri para Rasul. Tidak buatkan ketahuan kajian Allah membuat biasa. Tiba-tiba, kenapa kaki tiba-tiba, bukan dia, itu isteri Rasul. Membuatkan ketahuan, maka kalau sesuatu dah minta, kalau minta bahagamu kalau pokok, tetaplah di balik kami. Satu, ditafsirkan juga ayat ini bagi perempuan biasa seperti kita, maksudnya ialah hendaklah si perempuan itu kalau dia keluar adalah dia minta sesuatu, hendaklah perempuan itu menutup auratnya. Itu maksud nomor itu. Maksudnya terkenal juga kepada kita. Maksud apa? Datang hukum boleh isteri muslimat bekerja, boleh. Boleh perempuan berkarya, boleh. Ada profesional dia, boleh. Dia bekerja, tutup otak dia. So dalam pekerjaan itu, dia terpaksa campur bersuara dengan bos dia lelaki mungkin. Bersuara dengan kaki tangan, tak apa, tutup, jaga anak. Tutup dah orang. Waktu yang itu maksud di situ. Kena juga kepada kita. Jangan orang datang rumah, keluar-keluar, baju keluar. Ya Allah, apa itu? Diberi ikan di zaman-zaman, seluruh ikan. Allah dia keluar beli ikan. Ikan melalui kesudah itu. Kerana ikan dengan apa? Menikmati yang keluar, beli ikan, beli kopi, beli kelapa. Ya Allah, Rasul, baju kelawar, kelawar, kecil, baju lepas kelupi. Pakai jalan, ikut suku, pakai baju tidur. Ya Rasul, maklah. Kamu yang membuat kita tanpa iman, tanpa akidah, tanpa akhlak. Kau berkata. Sampai dengan kita jadi malu. Kalau ada baik buat kita, kau bagi kat kawin kamu, putih baju, putih baju, kita balik untuk kemiskan. Kamu nak tengok. Itu kan ada yang cukup sakit hati kita tengok dalam keadaan tak berada. Kadang-kadang dia berlaku, kita bukan nak kena nak dalam. Kadang-kadang dia lagi, dia pun perempuan semua lah. Tak ada pergi bagi kita buka, dan dia pun cakap kalau perempuan itu buka, kita buka itu. Dia tengok sengit-sengit, itu dia baru kelawa baru Batman. Dia lagi baru Ustaz, tak berlapak aku lagi. Jawapan dia. Gerak sesuatu sakit hati. Kita ada aurat, aurat, aurat. Tutup aurat. Tak. Coba tak bunyi. Bunyi tu. Baca isteri Nabi, special. Di balik Nabi, kita ditafsirkan ulama. Lepas tu tak perempuan kita, kalau berhadapan, tak jangan dalam ini, hampir tak boleh menjaga ulama. Orang-orang perempuan, tutup aurat, dia menjaga-jaga. Bodoh! Kulaki dia bodoh! Tanya awak ya? Kaki dia tak bagi. Bek jangan menjawab! Cakaplah! Oh, supaya lagi! Janganlah nak berlakukan semua orang. Cakap banyak-banyak dia. Jadi, bayar lagi tak bayar. Kata semua memang-memang. Saya tak nak bayar. Saya tak bayar. Sudah. Kawan duduklah. Dah tidak. Lagi mendapatkan. Boleh cakap tadi pun. Waalaikumsalam. Ya. Cakap elok. Ya tak lah. Saya pun harap betul-betul. Lepas tu perempuan dia boleh cakap bunga lagi. Jaga suara. Dia boleh cakap berbunga malam bunga lagi. Jaga aurat dia. Jaga perbahasan. yang melanggar batasan hukum. Maka itu Nabi Allah letak hukum supaya sahabat diarahkan Allah beri. Apatah lagi telah Rasulullah wafat. Kalau dibalik Nabi tidak boleh sebab mereka istri kekasih Allah. Bertidak mereka menjaga adab-adab yang berlaku ini. Baik, cara yang demikian adalah lebih suci bagi hati kamu dan hati baik Allah. Lebih suci bagi hati kita, bagi hati kamu, kamu masuk sahabat, ubah turut, maka dia akan terhidupnya sampai kiamat. Dan juga bagi mereka, ulubi dan jadi jamaah perubah-perubah. Yaitu isteri dan isteri-isteri dan maksudnya, sucilah hati kamu para sahabat, sucilah hati isteri para rasul, isteri-isteri rasulullah. Dengan maksud, begitulah kita pun, kita tergotong malam daripada godaan, dia pun tak dapat dosa, kita berurus dengan baik, bermuamalah, bekerja dan sebagainya. Baik. Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah dan tidak boleh berkahwin dengan istri-istrinya sesudah dia wafat selama-lama. Oh, itu dia. Dan tadi bukan dua jauh menyebabkan abad. Tak boleh kahwin pertama itu untuk pertama tadi itu jangan sakitkan hati lagi. Yang dunia Rasulullah jangan bagi sakit hati Nabi. Apa maksud perbuatan tadi berlama-lama buat Nabi terganggu sakit pun Nabi walaupun Nabi tak kawalkan dia malu Nabi pun terbaca dia henti dia pun nak berehat cuma berangkat Nabi dia tak tidur aku rasul jika dia marah dia marah puluh adalah sahabat iman wala aku rasul maka Allah menurunkan ayat ini maka jangan kamu sakitkan hati Rasul kata Allah dan tidak boleh kamu mengakhiri aturan isteri-isteri Nabi dibahli setelah wafatnya Rasul itu dia hukum Yaqob pun saya sebut dahulu tidak boleh kawin dengan isteri Nabi selama-lama. Sebab itulah dipanggil Ummahatul Mukminin atau Ummul Mukminin. Ibu orang-orang beriman bila ibu dia jadi mahram haram terkandung. Oh, itu dia tuan-tuan. Maka sebab itu keistimewaan ini ada pada Nabi. Walaupun Aisyah umur 20 lebih ketika Rasulullah wafat. Tetap hukum terhadap mereka tidak boleh kita yakni para sahabatan apa sahabat melamar isteri Nabi tak boleh dan isteri Nabi pun kena faham mereka tidak boleh lagi berkahwin setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya segala yang tersebut adalah amat besar dosa di sisi Allah. Di sisi Allah adalah amat besar dosa. Tak boleh. Besar dosa kalau kamu kahwin dengan istri mu. Sahabat yang jaga cukup. Pak dosa ini takut sebab matah kita dengan sahabat jauh. Hak kita amal sunat bagi sahabat yang jadi wajib. Kita tak bahagian kau beliau dulu. Sahabat tak bahagian sebabkan tak payah waktu. Oh, amal sunat kita sahabat macam wajib. Tak pernah fikir. Kita tak payah berjemaah dulu. Sahabat tak jemaah. Dan kena hati. Tak pindah rumah bagi sahabat. Tak pindah rumah. Duduk di berantai. Masjid Nabi jauh, jalan kaki, mungkin 4 lagi, 2 orang. Buat-buat bagi salam, dan semayang dengan Nabi. Sampai beratuhkan Nabi. Ya Rasulullah, kami tak pindah rumah. Mereka ini. Jauh kan? Tapi kalau nak bawa batu, kalau nak pindah lagi banyak bahan. Kalau pindah. Oh, tak pindah. Buat-buat bagi salam, mungkin 4 lagi, yang tak langkah. Kau oknum salam, kau jalan ke Nabi. Itu berlain. Dia bagi yang tinggal burung itu. tak cukup dia hotel, senayan dan mencuri. Tak faham tu, maka mana selamat, tapi dia tak boleh jatuh. Oh, kena kata punya dahsyat sahabat. Kalau kerja dengan punya nak kerja, kalimah. Kita punya maaf, boleh kira, hanya pilih. Di bawah tu, kalimah aku penuh tak kita pada maaf. Kemakir dia, gereja, bagian dan kuliah. Hal lain, supaya aku pergi dari kita. Aku sibuk sangat tuan-tuan, semayang pada jemaah dengan isteri. Oh, isteri tak semayang. Anak-anak tak ada. Ha, kandung tu kan aku pisau, pisau. Jangan biasa, kita kata lagi. Muslimah dia tak tutup. Kepasti, di rumah pula semayang dia, ni kita lagi. Macam tu, Nabi yang kena makan rumah, pun tak semayang berjumah. Pulang bagi kita berubah kampungan tapi kita kena jumpa kampungan eh bu, jangan bangun baik jemaah, kalau isteri elok, main jadi berjumpa kalau boleh, kita masih surau aku bang, tak apa, jemaah aku dia boleh jatuh salah bangsa, main jemaah Allah aku rasa, kenal dalam tak suara kakak aku masuk tadi kata aku rasa hantapkan dia ikhlas dengan aku dan engkau telah rugi lebih dari dunia dan segala ini nangis pula mampu mereka tidur kita mampu 5 menit mampu tu bukan aku mampu mampu 5 menit nanti Allah Allah Allah. Bagi itulah datang buku tuan-tuan bersungguh nanti berjemaah ketujuh masjid kamu semua siap kamu semua mandi-mandi siap-siap sampai nanti untuk semua pada akhirnya dikira dapat pahala berjemaah walau kentong pada buku syarat ketika enam setengah dia tak kira juga suku bangun mandi oh, boleh. Jadi hukum kita mahal. So, kalau kita bersungguh pada terima jahili, kita mahu sampai atas hukum dengan jahili, tetap masyarakat dengan terima jahili. Dia hukum dalam terima. Sebab itu kita hukum. Cuma bagi sahabat, mereka langsungkan itu, sesuatu yang wajib bagi mereka. Sebab iman mereka terlalu tinggi. Maka sahabat, bila kita itu rosuk, tak buat. Jangan rosuk, sahabat dah. Waktu dia, maka haram berdosa tidak boleh mengahwini isteri-isteri Rasul, isteri-isteri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dimaklumkan, awak tidak keadaan-keadaan kamu. Jika kamu menyatakan sesuatu atau kamu sembunyikan dia, maka Allah sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala sesuatu. Maksudnya, kalaulah kita zahirkan, maksud zahir itu sahabatlah, dia zahir, nantikan dengan isteri Nabi, Allah tahu, atau ada simpan perasaan. Contoh, gerak di Malaysia, dia tahu, nikah, dia pula, Allah akan sahabatnya. Allah akan aku tahu itu. Dia untuk sahabat. Maka Allah tak tahu sahabat ada sifat untuk pendahan. Mereka menyebutkan dia sudah berpuluh-puluh, asyam berpuluh-puluh, sifat tak boleh berat. Mana sahabat yang tak ada hati? Kalau ada, Allah wajib wajib. Al-Tuhuhu, kamu sembunyikan atau kamu ingatkan, kamu zahirkan nama isteri Nabi. Aku tahu. Atau kamu sembunyikan, aku juga maaf dengan aku. Maka nanti ayat ini, kait ke kita. Apa kita buat pun. Ikul syaitin alimah. Alimah, alimun. Itu istimewa pada Allah. Itu istimewa. Istimewa pilih Allah. itu Allah adalah alimun aliman yang maha maha mengetahui. Berhenti dalam hati kita diketahui oleh Allah. Apatah lagi lidah kita. Maka inilah adab sopan yang kita bahas pada malam ini. Pertama, secara khusus hukumnya untuk Rasulullah, yaitu tak boleh lagi Nabi kahwin dalam bila isteri itu. Kemudian hukum untuk Rasulullah yaitu tak boleh di rumah Nabi menunggu makanan lapar. Kita buat itu juga kamu dipanggil untuk makan. Tiba-tiba dengan masuk sahabat tak boleh masuk lewat-lewat ada kita tunggu di mudrah, tunggu di ikhlas kami. Lepas kena masuk, tak jidak, masuk. Sebab itu Rasulullah, bukan orang biasa. Sebab di dalamnya ada isteri-isteri yang perempuan mulia, wanita suci. Akita boleh. Akita tak. Tembak-tembak, tak apa boleh. Dibenar. Kemudian kita bahas tadi, masalah bila satu mahrum yang diharap Rasulullah kalau kita menyusahkan suatu mahrum. Menyusahkan sebuah makanan. Kecuali lah kita dah kawal lama. Menyusahkan apa yang kawal itu. Malu dan apa yang dia kerja itu. Maka kita kena faham. Kalau kita bertamu di rumah. Dan waktu kita kena pun. Hak tuan rumah. Menolak tetamu. Hak. Seperti mana hak kita memaafkan orang. Si A buat salah dengan saya. Kalau saya tak maafkan dia, saya berdosa tak? Tidak. Tapi saya kurang adab. Saya kurang adab. Kerana memahami itu lebih awal. Kalau saya tak nak maafkan, saya tak berdosa. Saya nak tutup yang akhirat. Saya cakap ini. Saya tak berdosa. Tapi buat adab. Memaafkan itu. Wal'afi na'aninan. Memaafkan manusia kata Allah. Itu sifat boleh. Kalau tak ada, hak kita. Tetapulah hak menolong tetamu. Tetamu bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak mau jawab. Jawab akan dia. Tak mau nak buka pintu. Tak mau nak bagi dia masuk. Pasti apa? Sebab baru balik daripada cuti. Contoh. Baru balik kursus lagi bini. Baru isteri tu baru sampai, baru ambil baju belakang rumah, penyidat, letak atas kusyen, tinggi gunung kinaran, baju. Kain baju tinggi gunung depan, tak boleh lipat tak lagi. Lepas tu tak suruh dah masak-masak. Tak suruh air tu. Tapi suruh tak nak, dia lupa pilih belakang lah pun, suruh air. Lepas tu, baru balik kusyen, ketik. Maka dalam Islam, tuan rumah berhak tidak menerima tetamu, berhak. Namun, dia terima dari Allah. Haa, bagi yang rasa, sama Allah, rumah cepat, berbalik rusuh. Haa, dia tidak faham. Dia tidak faham. Allah, sama Allah, saya ragu. Saya tak puas, tak puas. Ada, malam pulang hati, begut. Ada. Kadang-kadang tak ikhlas ke kawan tu. Bila pahala bila, siapa-siapa orang duduk sana, kalau cepat dalam mana pun, kalau pergi dalam mana pun, ikat rumah dia, kalau kita pun duduk sana, kita lebih lah. Kenapa ayam nak mandi, tak kapa tu. Tak pun, kalau kita nak terima, cuma dia kena faham. Kawan tak berbalik, hanya tak apa. Kalau dia letih, tak apa. Tak apa, kalau tak terima boleh, boleh. Jawab salam pula, jangan buka pintu. Boleh, tak nak bersenang. Dia itu hak tuan rumah. Maka jagalah adab-adab ini. So, kalau kita mencuri itu, apa itu? Jangan ada kursi tak banyak. Tembak satu, dia dah susah. Orang pula tak baik, dia tengok orang baik. Dia tu pantau pada nak nama dia. Pantau orang susah, dia suka tolong. Walaupun dia tak berapa nak kaya. So, tembak tak banyak. Kursi tak banyak. Yang kita makan, tembak. Orang berdiri, orang tinggalkan. Nanti penuh, nak pun tak boleh. Hang bangkit lah. Yang kawan tak berjalan, ada macam kedai ramak lah. Jadi, kita cerita kan. karena dia menjadi ikuti itu tahu semua buah bodoh bangkit malam itu akhir dia tak mau berbuka satu kan ada kerja di kawan bahkan yang berbakat diri. Oh, dia ada ajang pula kita mungkin ini musim dia. Maka orang nak kotor-kotor, hai kami ini tidak boleh ya. Sunat kotor-kotor tak boleh, tidak kami pun, tutup nanti hai kami di hari hukum. Tidak boleh ya kotor. Kena tutupkan diri kami. Kawan nak waktu sekali satu makan dulu. Atau tu sama keji, bapak kata sebab tu, bini kata buat haji tu. Mampir. Abang yang sama amat aku kosong. Tapi aku tengok dia orang bukan tahan aku. Menawai untuk kami di hari Allah malaka sungguh dia. Ada yang pun berdek. Siapa? Oh, boleh dalam tema kita jaga anak-anak dengan bertamu berkawan dan sebagainya. InsyaAllah kita sambung bulan depan dengan ayat-ayat yang seterusnya. Semoga kita faham bertamu beramadan keluri kendala bagi mak dan sebagainya, semua itu ibadah apabila kita ikut cara yang diajar oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.